عبد الحامد. Kembali menjahit 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Dan sahabat Al-Hidayah, telah kita simak bersama-sama senandung lantunan kasidah dari Fatahillah dengan Solatun. Dan buat sahabat-sahabat semua, di kesempatan malam hari ini untuk kajian di kediaman guru kita Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus akan segera dimulai. Oleh karena itu sahabat Agus, cukupkan sekian di lantunan kasidah Rabbana, semoga bisa menghibur sahabat dimanapun Anda berada. Jadi kesempatan malam hari ini sebelum diisi oleh guru kita Habib Novel, sedikit mukadimah akan disampaikan oleh beliau Dr. Herman Syah, semoga bisa menambah ilmu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Al-Hidayah, kita simak bersama-sama kajian bersama guru kita Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan. Tetap stay tune 107,6 Al-Hidayah FM Solo. Setiap malam itu saya baca. Ini kalau saya ceritakan telung dino ora rampung. Niki gor waktu ini banjeli to Ustaz ini ya. Ini saya ringkas saja, gara-gara ini saya baca Quran terus, alhamdulillah. Kalau Allah itu menginginkan seorang hambanya masuk Islam atau memberi hidayah, kok yang dilalah. Ketika saya membaca ayat Quran ini, hati saya bisa getar. Di dalam surat Ali Imran ayat 19 dan surat Ali Imran ayat 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dinna indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Wa ma yabtaghi ghairal islami dinan wala yuqbalu minha wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka agamanya akan tertolak dan dia termasuk orang-orang yang rugi. Nah, ketika saya baca ayat ini tuh saya tuh penasaran. Waduh. Lah aku agamaku gong curah kanggo niki. So aku ciloko gitu ya kan. Saya karena rasa ketidakpuasan saya bawa Al-Quran, saya pergi ke tempatnya Mas Ajis. Saya tanya, ya, Mas Ajis, ini di dalam Quran kok ada ayat begini tuh, berarti semua agama tidak sah selain Islam. Yang dilalah Mas Ajis itu ilmunya agama ya cetek Mas, ya. Jawabnya itu ya sak kenone lah ini. Neng bener, ya. Jadi dia jawabnya rileks banget, Hirmansa. Kowe iki nek kepengin selamat, kowe mlebu Islam, wong Islam ki artine selamat. Ngoten lho jawab. Jawabane guru ngono to. Nggih. Wah, saya juga wah insyaallah ya. Waktu itu saya mau masuk Islam, bapak-bapak, ibu-ibu tahu sendiri, nek wong Cina ki nang ra ditetaki to nggih. Oh. Kalau mau Islam kan harus dikitan. Iya toh? Lah saya waktu itu saya pikir-pikir, waduh, nek mlebu Islam aku ditetai gitu ya. Saya takut waktu itu, ya kan? Itu takut ya gara-gara panjenengan sedoyo. Jenengan sedoyo waktu saya umur 8 tahun itu ngenyek kula, Cina wedi ladeng, Cina wedi ladeng. Itu saya dinyeki gitu, ya kan? Sehingga saya itu masyaallah, ya kan? Takut betul. Jadi ada dua alasan saya itu mau masuk Islam itu masih berat, yaitu satu karena nanti takut dikitan. Yang kedua, pasti mamah papa saya enggak setuju. Itu pasti. Ya toh? Akhirnya saya minta waktu 3 hari sama Mas Ajis. Mas Ajis, saya tak pulang dulu. Saya mau berpikir, ya. 3 hari 3 malam saya enggak bisa tidur. Ya toh? Gur mikir wedi men ditetaki di guru. Ya toh? Akhirnya saya putuskan kepengin masuk Islam. Saya sudah mantep setelah belajar sama mantep masuk Islam, saya minta dispensasi sama Mas Ajis. Jis, yen aku mlebu Islam ning ora tetak sik oleh ora. Nah, ya ta, dilelah. Nggih Mas Haji itu tahu perasaan saya waktu itu, ya ta. Umur 17 tahun, Pak Gan. Kemudian Mas Haji tahu, ya ta, perasaan saya, ya enggak apa-apa. Sekarang kamu saya ajari wudu, saya ajari mandi besar. Kemudian nanti saya pimpin baca syahadat. Setelah wudu, mandi besar, kemudian saya tidak salaman, disaksikan oleh dua teman kosnya membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa ada Muhammad itu adalah utusan Allah. Setelah seseorang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka orang yang sebelumnya kafir, setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia sebut sebagai seorang muslim. Bar syahadat apa, Pak? Bar syahadat apa? Bar langsung syahadat. Sholat, ya tak? Nah ini jadi masalah juga nih. Saya tuh mau sholat, wah takutnya setengah mati. Nanti nek konangan papa gimana, konangan mama gimana, ya? Akhirnya saya tuh sholatnya delik-delik, Pak, ya? Supaya tidak konangan papa sama saya sholatin delik-delik. Wudu dari kamar mandi, saya masuk kamar, kamar saya kunci. Setelah saya kunci, saya sholat. Allahu Akbar. Hari pertama sholat, Mas Ejo, alhamdulillah aman, ora konangan gitu loh ya. Hari kedua aman lagi. Lah, hari ketiga itu mama saya curiga. Saking penasaran, dia lihat-lihat saya, lho ki jangjek iki ngopo? Saka mandi, saka kamar mandi teles-teles nubu kamar kok mesti dikunci. Lah, dengan penasaran itu mama saya nginjen saya. Ning kamar diinjen. Lho, jangjek kok jengkang jengki ngopo kaya? Itu udah keluar dari kamar saya diintrogasi sama mama saya, ya kan? Nah, kemudian ditanya, "Cek, kowe demo tak ijen kok jengkang jengki ngopo?" "Mama, aku saiki wis mlebu Islam, Ma. Lah carane sembahyang wong Islami kaya ngono kuwi." "Wah, ibu saya marah. Kowe iki aneh-aneh. Lah mamamu ki pegawene Islam kabeh. Ora ana sing jengkang jengki padha kowe kuwi." Mudeng mboten? Karyawan ibu saya itu Islam kabeh ning rene sing salat ngoten lho. Kula nggih jawab ngoten niku, "Ma, mungkin karyawane mamah ki Islame lagi Islam KTP, Ma. Mungkin KTP-ne kepengin mbugas warga, wonge pilih ning neraka." Kula ngoten iki. Wah, ibu saya marah-marah lagi. "Wes kowe rasa aneh-aneh. Pokoke saiki kowe entuk mlebu Islam, entuk belajar Al-Qur'an, ora entuk salat." Wah. Jadi saya kalau setiap waktu saya salat ketahuan papa mama langsung dimarahi, gitu? Ya, jenenge ijik mualaf, gitu? Imannya masih lemah, takut betul sama orang tua. Ning rasa keinginan saya untuk mendirikan sholat lima waktu tinggi sekali. Akhirnya dengan cara saya sendiri saya mengerjakan sholat lima waktu. "Bapak, mama, sare jam 10 bengi kula tangi. Sholat tak ropel 17 rakaat." Karena rasa kemantapan saya terhadap Islam bener aku nangan gitu ya. Ini saya kerjakan 3 hari. Terus saya mikir-mikir, ini iki karena kan yang tuntunannya pora ya. Ndak mudeng wong jeneng Islam anyaran lagi telung dina dadi wong Islam gitu. Akhirnya saya konsultasi sama Mas Ajis lagi. "Mas Ajis, saya niki kula gadah masalah." "Lah masalahnya apa, Mas Firman?" "Pendak aku salat aku diseneni papa mama." "Lah terus ya salate tak ropel 17 rakaat gitu." Ya tertawa kan, Hirmansyah, aku aneh-aneh, ini coramu dewe gitu ya, ah, belum tahu, ya. Akhirnya saya sudah tahu ilmunya, saya pulang, saya menghadap ibu saya ngomong sama mama saya, "Mantep kan, mah, aku saiki wis mantep mlebu Islam. Nek sekiranya mama ki ngelarang aku sembahyang, ngelarang aku sholat, aku nyuwun dite 10.000, aku tak minggat soko makin." Wah, locoh kok, ora tau sholat minggat kan, ya. Saya tahu enggak mungkin seorang ibu akan mengusir anak ya mungkin itu. Akhirnya ya sakarepmu kono kowe jegang-jegang karepmu kono ya. Untuk sementara saya cut dulu, bersambung lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lampunya sudah menyala. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah hujan mulai turun lagi. Alhamdulillah. Semoga 5 menit lagi insyaallah hujannya terang. Ya, insyaallah hujannya terang. Minta sama Allah nih berkat pengajian. Ya, soalnya yang ada yang doa minta hujan, ada yang doa minta hujannya berhenti. Ini sebab masih di radio itu kan jadi manten baru, itu mintanya hujan terus. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita nyantai dulu mulainya, nanti zikirnya kita ringkas. Karena sound di belakang ini mati, mungkin ada kabel yang apa namanya ketarik atau apa. Jadi biar dipasang dulu soundnya, biar ibu-ibu bisa mendengarkan juga dengan nyaman ya. Kemudian untuk teman-teman saya

Thumma ila arwah jami sadatina sufiyah Sa'amin Husayni al-Imam Abu Madian al-Maghribi wa Sayyidina Imam Junayd al-Baghdadi wa Sayyidina Imam Ma'ruf al-Karfi wa Sayyidina Abu Yazid al-Bustami wa Sayyidina Imam Bashir al-Hafi wa Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidina Syekh Abil Hasan al-Shadiri wa Syekh Bahuddin al-Naqsabandi Thumma ila Sayyidina Ahmad al-Rifai Thumma ila arwah jami sadatina sufiyah wa in lam nadhkur asma'uhum Thumma ila arwah jami sadatina al-Alawiyyin Husa min Husayni al-Imam al-Muhajir Allahumma bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidi al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa Sayyidi al-Habdu Rahman al-Sugaf Abu Bakar Sakran wa al-Habdu Abdullah al-Bakar al-Aidrus Habib al-Bakar Sakran wa al-Habib Abu Bakar Abdullah al-Aidrus al-Adni wa Sayyidi Fakhiruddin al-Shaykh Bakar bin Salim wa al-Habib Yusuf bin Abid al-Hasni wa al-Habib Ahmad bin Muhammad Sahib al-Shaykh al-Habsi wa al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Arshad al-Jufri wa al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Tasu al-Shayali bin Abdul Baras wa al-Habib Abdullah bin Adul al-Hajjad wa al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsi wa al-Habib Hasan bin Salih al-Bar al-Jufri wa al-Habib Abdullah bin Muslim bin Tahir wa Sayyidi wa Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Tas wa al-Salih wa Furih thumma Sayyidi wa Shaykh wa Qudratullah bin Ali bin Muhammad bin Zalhabsi wa liwalidayh al-Habib Muhammad bin Zalhabsi wa alawiyah bin Tihusin al-Jufri wa Shaykh wa talmidhati wa ikhwati wa ikhwani wa azwajih Abba Fatima Mutimu wa Ahmad wa Allah thumma ila ruh جميع أولاد حيمنا علي الله عبد الله حبيب محمد الرحمد العلوي وخريجة وصلم فرهم ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوة الله بنا محمد أنيس بن علوي الحمسي والي والدي صنع بخريجة بنتي علي القدري وزوجتي حباب الشفاء مريطها بن أبي أسقف والوالديها وابنها عمي علي بن محمد أنيس الحمسي والدي وزين أرفان ثم إلى رسيدي العام علي بن بكر سقف ثم إلى روح الحبيب ثم إلى رجدي أحمد عبد الرحمن رجدي عبد الرحمن بن حسين رجدي علي بن الحبسي وصليم وفريم جميع أزواجهم ثم إلى أرواح والدينا وليكم ثم إلى أرواح عائشة بنت إبراهيم الحزني ثم إلى أرواح والدينا وليكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أنا ثم من دمت تبدأ تفاس وترمت المنبت وقنا من أموات المسلمين وتربت المعلى والبقيء والزنبل والفرد والدبر جميع ترب البشر أن الله يغفر لهم رامهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا الآخرة ونواجع المستقر أرواحهم في الدرس إلى علاء مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وبركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجه الكريم وأن الله يفتح يحفظنا ويحفظكم من جميع المعاصي والذنوب والآفة والسيئات والبلايا الفتن ما ظهر منها وبطن ويرزقنا إياكم جميعا العافية دوم العافية والشكر على العافية تم العافية العافية من كل آذية بلية وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمنوية بدون تمشق من لطف العافية والسلام الطافق الهداية والرضا الإناية في الدين والآخرة وأن الله يرزقنا وإياكم حج إلى بيته الحرام وزيارة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في لطف شامل كامل وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا رؤية السيد المرسلين في الدارين وهو راضي عنا وحسن الخاتمة عند الموت بعد كل ذلك على هذه النية وعلمنا وحبيبي علي بن محمد بن سن حبسي في مثل دعوة المناسبات هذا المجلس وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Jangan ada yang pakai mic selain saya. Tolong. Mic-nya taruh aja. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.

Kembali mengikuti 107,6 Radio Al-Hidayah FM, Media Dakwah Menjalin Ukhuwah. Sahabat-sahabati Al-Hidayah dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama-sama kajian rutin bersama guru kita Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus di kediaman beliau di Hadewutan Pasar Kliwon Solo. Semoga dengan kajian tadi bisa menambah ilmu, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya di kesempatan malam hari ini segenap kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan akhirnya dari Griya Al-Hidayah, Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mazayu'at, mazayu'at, biru'an ulah. Dakwah menjalin ukhuwah. Radio Al-Hidayah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian saling mendengki, saling menipu, saling membenci, saling menjauhi. Dan janganlah di antara kalian menjual barang yang dijual oleh saudara lainnya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak mendzaliminya, meremehkan, membohonginya,